Persija, oh Persija, juara liga Indonesia, oh yeah. Persija, oh Persija, kebanggaan masyarakat ibu kota. Persijaku jangan ragu, oh yeah, ayo maju kalahkan lawan-lawanmu. Ayo maju Persijaku jangan ragu, oh yeah, Jackmania mendukungmu. Persija juara, Persija juara.